dari jamiah ya, bukan atas nama universitas, enggak. Sekelompok orang-orang Indonesia ya, yang menyebarkan formulir ini. Nah, barakallahu fikum. Ustaz yang saya kagumi di dunia, Ustaz Qomar Suaidi. Ah, ini. Ini mutasyaddid ini. Ustaz yang Ustaz yang saya kagumi di Indonesia, Ustaz Muhammad Asewet. Ah, ini apa lagi? Ah. Golongan kiri ini. Saya mendapatkan ini. Ini Ustaz contohnya. Kami diberi edaran ini. Nah. Kemudian juga edaran berikutnya, formulir bagi yang ingin naik haji. Tertulis Jamiah Ihya Turab. Nanti kadang-kadang kalau pas lulusan itu, lulusan ya, setelah wisuda kalau di Indonesia, ya enggak tahu di sana ada enggak, itu Ihya Turab dan beberapa yayasan lainnya itu berebut ini. Berebut cari dai. Ya, ya, membagikan amplop. Di Indonesia nanti dihubungin lagi, dikirimin surat, ya. Memang rajin mereka. Lulusan-lulusan jamiah diundang dalam pertemuan apa? Nanti. Ya. Rajin betul dalam merekrut dan mempertahankan. Maka hati-hati ya ahlus sunnah, hati-hati. Isbiru, isbiru ya ahlus sunnah, sabar, sabar kalian. Di atas apa yang ada kalian di atasnya, akidah dan manhaj sunni salafi, walaupun kalian miskin, sabar, sabar. Alhamdulillah, pondok kita ini di Madiun punya masjid. Dari mana ini Ustaz dananya? Jamiah apa ini? Alhamdulillah, nggak harus pakai Ihya Turab, As-Safwa dan yang lainnya. Teman-teman salafin, beberapa teman, beberapa keluarga yang sadar ingin membantu, dibantu, alhamdulillah, nikmat. Walaupun belum ada pelafonnya, sabar. Gak ada pelafonnya kan panas ya? Panas. Nah, kalau ingin AC, lain lagi nanti. Tulis proposal. Ya. Kalau ingin AC, jadi gak perlu pakai lubang-lubang gitu, gak perlu itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka ucapan-ucapan yang tadi saya katakan bahwa barang siapa yang bisa mengambil dana Ihya Turab dan memanfaatkannya untuk menyebarkan dakwah salaf, itu adalah orang yang cerdas. Nonsen ya akhi, kata orang sana. Enggak mungkin, mustahil. Ihya Turab adalah yayasan yang didirikan di atas sikap wala wal bara. Dia akan lihat kamu. Kalau kamu loh, untuk menyebarkan dakwah salaf, Seth. Maksudnya dakwah salaf gimana sih? Dakwah salaf itu diantaranya menebarkan tauhid, mentahdir dari syirik, menebarkan sunnah, mentahdir dari bid'ah. Di antara bid'ah yang harus ditahdir adalah bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah orang-orang yang berjalan dengan khawarij, berjalan dengan syiah. Termasuk bid'ah Ihya Turab. Itu bagian daripada pokok dasar dakwah salaf. Bisa kamu seperti itu? Ahlan Ihya Turab. Berapa dana yang dibutuhkan? Ya cuma 2 miliar. Nah, oh iya. Alhamdulillah. Sudah duduk. Jazakallah. Antum dari Ihya Turab kan? Iya. Saya nasihatkan. Ikuti nasihat ulama. Masyaikh sudah mengatakan bahwa kalian di atas manhaj khawarij. Tobat ya. Dananya tadi sudah pegang. Ya. Antum sudah masuk kan? Ya. Kalian bekerja sama dengan pengikut Khomeini. Ittaqillah. Kalian membantu orang-orang khawarij di Indonesia. Ittaqillah. Ini dananya muslimin. Ini dananya orang-orang yang memberikan zakat dan sedekahnya untuk muslimin. Untuk sunnah, bukan untuk bid'ah seperti itu. Ya. Sudah. Pulang. Gak ada teh, gak ada kopi. Pulang. 2 miliar. Bisa seperti itu? Ah, ya Turas lebih pinter. Ya Turas gak akan demikian. Uang pegang dulu. Ya. Sambil ditunjukkan gitu. Hah? Itu datang ke antum, masya Allah, pondoknya bagus. Ini kenapa ya nggak diberi plafon? Itu biasanya gitu. Anu ya, ya segampang nanti. Terus, lampunya kurang terang ini. Nggak bocor kalau hujan. Ya, Terus periksa dapurnya. Oh, kok gini, kok enggak keramik ya? Ini mestinya. Ini demi kebersihan, tinjau ya. Nah, kelas-kelasnya di Jawa. Berapa muridnya ini? 100, Syekh. 100 orang. Oh iya. Ya enggak cukup ini ruangan seperti ini. Ada tanah mau dijual di sebelah sini? Ada sih. Ini kan sudah berharap ini, ya. Padahal belum tentu ini. Nah, dia lebih pintar dari kita. Lebih pintar, ya. Kitanya berharap-harap, wah ini datang tanya tentang masjid kita, tentang dapur kita, asrama kita, murid-murid kita. Wih, mau beli tanah nih nampaknya. Padahal dia cuma tanya, ada tanah mau dijual? Ya, bilang. Ya, ya ikhwan ahli sunnah, kunu azkiya. Jadi orang-orang yang cerdas. Ya. Cerdasnya ahli sunnah dibimbing, di bawah bimbingan takwa. Kalau sudah tahu ini ihya turas, dari siapa? Ihya turas, keluar. Dosa ini datang tamu. Keluar. Nah, dosa ini muslim ya, akhi. Iya, keluar. Nah, saya katakan keluar. Loh, masa gitu saat sesama muslim? Ya begitu. Sesama muslim yang menyebarkan bid'ah ini. Jangan menilai sesuatu itu dengan apa? Adat istiadat dan perasaan. Boleh pakai bahasa Jawa, boleh. Monggo keluar. Rumah saya mau bertamu ya. Keluar. Halus kan? Sopan kan? Sopan tapi keluar. Nah. Gitu. Kalau enggak mau keluar, tunjukkan. Itu. Ada sendal-sendal di bawah. Maksudnya bisa terbang sendal ini nanti. Kalau enggak cepat keluar. Ya. Iya, begitu. Nanti kita akan tahu tentang masalah ini. Ikhwani fiddin, ihya turas bukan jahil, bukan orang bodoh. Cerdas dia. Dilihat antum, diukur sama dia, dilihat berapa sih kedalamannya. Nilai walaknya itu berapa sih? Kalau dia pulang kemudian antum menghubungi, nulis proposal, iya, nulis proposal, telepon, hubungan lagi, kirim email ini. Ah, berarti mulai ini. Pondok ini memang sudah berharap ini. Setelah itu, ya, kita akan kirim dana untuk pertama setidaknya plafon dulu itu, Ustaz. Plafon masjidnya coba dianu dulu, kesian panas. Wah, Farhan. Gini, Ustaz, berikutnya tawar. Ini ada tamu dari Kuwait. Gimana kalau kita adakan daurah di Pondok Antum? Ustaznya mulai ragu. Nah, bingung. Nanti dananya tidak dikucurkan. Kalau saya tolak. Oh, iya, silakan. Syekh siapa? Salah satu masyayikh. Ternyata berpaham khawarij. Datang ke pondok kita. Kita undang salafiyin. Berarti kita sudah tidak amanah. Tidak melindungi salafiyin dan akidah salafiyin. Hanya untuk sebuah dana plafon masjid. Atau dapur pondok. Jangan, jangan. Sabar ayo salafiyin. Ihya turas itu tidak bodoh. Ya? Tidak bodoh mereka. Nah, jadi sekali lagi. Ihya turas adalah yayasan yang berdiri di atas sikap al-wala wal-bara. Wala untuk mereka, akidah mereka, dakwah mereka, manhaj mereka. Dan bara dari ahli sunnah. Barang siapa yang seperti ini, mereka dia termasuk minal muqarrabin. Termasuk orang-orang dekat, orang-orang di papan teratas. Nah, ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Ada syubhat lagi. Nah, itu ustaz-ustaz itu enggak benar cara dakwahnya itu. Nah, ustaz-ustaznya kalian ini. Loh, kenapa? Sedikit-sedikit pembahasannya ihya turat, sururiyah. Kalau daurah ihya turat, sururiyah lagi. Nah, bicara tauhid, sunnah, kapan mau belajar fikih? Kapan mau belajar tafsir? Nah, alhamdulillah, ustaz-ustaz kita di berbagai daerah, Ustaz Usama di Malang punya majelis belajar usul tafsir. Ada majelis belajar tafsir itu sendiri. Ada belajar akidah, ada fikih. Nah, ustaz kita di pondok ini dan beberapa yang lainnya juga demikian, mengajar fikih, mengajar tafsir, mengajar yang semisal itu, tauhid dan akidah. Nah, ada enggak di Madiun pelajaran akidah? Ada. Yang dari Madiun coba, pelajaran apa saja di sini? Fikih bulughul maram, masya Allah. Nah, kedua, akidah salaf ashabul hadis, akidah salaf, masya Allah. Tiga, kitab tauhid, tauhid, masya Allah. Keempat, masail jahiliyah. Kelima, tafsir, masya Allah. Tafsir apa? Juz amma, wallahu akbar, luar biasa. Apa lagi? Tujuh. Siapa yang bisa membantu? Pelajaran apa lagi, Ustaz Fauzan? Bahasa Arab ada? Bahasa Arab ada. Akhlak. Delapan. Sembilan. Hah? Riyadhus Salihin. Sepuluh. Sebelas. Siapa yang bisa menyebutkan, membantu? Hah? Tentang hadis ada? Arba'in Nawawiyah. Mustalahul hadis sudah? Di pondok? Ada Zat? Ya, nah. 11 pelajaran tidak ada satupun pembahasan tentang Ihya Turat. Ya. Sementara di sisi lain ada beberapa ustaz yang menuduh Ustaz Luqman itu ada hizbiyahnya. Lu kenapa, Ustaz? Karena di pondoknya enggak ada keseriusan belajar manhaj. Masya Allah. Di satu sisi saya di tempeleng dari sini, sibuk dengan urusan manhaj, manhaj, manhaj. Di sisi lain dikatakan hizbi karena tidak ada pelajaran manhaj. La haula wa la quwata illa billah. Nah ini ustaz-ustaz kita tadi gak ada pelajaran manhajnya ya. Nah, benar ya. Hizbiun antum. Nah. Coba ditanya di kota lain. Yang dari Jogja ada gak Jogja? Coba angkat tangan yang dari Jogja. Ada? Dari Muntilan. Oh, Jogja satu ya. Pelajaran apa saja? Ustaz Syafruddin, Ustaz Abdul Haq, Ustaz Abdul Jabbar, dan yang lainnya. Bulughul Maram. Riyadhus Salihin. As'ilah fil manhaj. Naam. Salafi ada manhajnya. Naam. Apa lagi? Dibantu. Sahih Muslim, masya Allah. Apalagi Riyadhus Salihin, luar biasa. Nah, pusat-pusat kita mengajar usul fikih, qawaid fiqhiyah, an-nahu, ya, ajrumiyah, tuhfa, qatr nada, dan yang lainnya. Nah, alhamdulillah, ahlus sunnah sibuk dengan ilmu, tapi di suatu waktu penting. Nah, barakallahu fikum. Untuk dijelaskan tentang kondisi umat di zaman kita hidup ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di antara permasalahan yang sering disebutkan ini sekaligus mewakili beberapa pertanyaan tentunya, syubhat-syubhat ini. Yang sering diangkat adalah apakah seorang itu, mereka-mereka ini, ustaz-ustaz tadi ditahdir hanya karena hubungannya dengan Ihya Turat? Ini pertanyaan menunjukkan dia tidak berilmu, tidak belajar manhaj salaf. Mereka itu ditahdir cuma urusannya dengan Ihya Turat saja. Kita jawab, barakallahu fikum, tidak demikian. Nah, kami mentahdir ustaz-ustaz yang sebagiannya akan saya sebutkan namanya, bukan hanya karena hubungannya dengan Ihya Turat, atau karena membela Ihya Turat, atau karena menebarkan syubhat pembelaan dan pengkaburan tentang Ihya Turat. Tidak. Tidak hanya itu. Secara global, kami mentahzir kalian karena kalian telah meninggalkan, mengabaikan, dan tidak mau beramal dengan salah satu

Gak cukup waktu Anda. Kenapa Anda membuka masalah yang membuat ribut, perselisihan? Sudah selesai. Ada nasihat Syekh Ubaidul Jabri, nasihat Syekh Rabi Al-Madkhali, ayat-ayat kita. Dan kondisi dan realita kita yang cukup bagi kita untuk menambah ilmu dan kemudian beramal dengannya. Nah, saya kira kalau masih ada orang-orang yang mencoba membela Radio Roja, mempromosikannya di tengah-tengah ikhwan atau keluarganya, saya kira dia adalah orang yang menginginkan fitnah di tengah-tengah salafiyin. Sekali lagi saya nasihatkan dengan nasihat yang pernah disampaikan oleh masyayikh kita. Sebelum itu, harapan saya menjadi puas dengan dasar ilmu, bukan taklid. Ketahuilah, para pengisi di Radio Roja itu orang-orang yang penuh dengan syubhat. Abu Qatadah, da'inya Ihya Turab, yang tadi meresmikan masjid di ma'hadnya Khawarij. Barakallahu fikum. Dan tokoh-tokoh yang lainnya, Yazid Jawas, kemudian Firanda, ya, Ali Hasan Abdul Hamid, dan yang lainnya, nah, Ibrahim Ruhaili, guru-guru mereka itu. Maka dari itu saya nasihatkan dengan ringkas, jangan didengarkan radio tersebut. Semoga, doakan, tidak lama lagi muncul radio Ahli Sunnah biiznillah. Doakan, ya, dari antum, dan dukung, ya, rencana insya Allah tidak lama lagi akan muncul radio Ahli Sunnah yang diharapkan bisa menyentuh seluruh pelosok tanah air biiznillahi ta'ala. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Apakah Yayasan An-Najiyah Madiun termasuk Yayasan Sururi atau Turati? Jazakallah khairan. Kalau dia berta'awun dengan tokoh-tokoh atau ustad-ustad yang membela Turati, ya, kemudian sering mendatangkan mereka ke ma'hadnya untuk memberi kajian dan memberi syubhat kepada salafi, nah, maka saya katakan yayasan ini juga termasuk yayasan hizbiyah. Nah, apakah benar bahwa Firanda menjadi pengajar tetap di Masjid Nabawi? Wallahu a'lam, saya enggak pernah tahu. Nah, tidak pernah tahu. Nah, kalau seandainya iya, kenapa? Kan gitu. Apa kemudian mengajar di sana merekomendasi manhajnya? Tidak. Nah, barakallahu. Afonsat mau bertanya, apa ada kaitannya Abdul Hakim bin Amir Abdad dengan dakwah Suruya atau Turatiyah? Iya, ada kaitannya. Nah, dia termasuk yang menebarkan syubhat-syubhat itu tadi. Ya, barakallahu fikum. Beberapa waktu, setahun atau lebih yang lalu, di Malaysia dia bergabung dengan orang-orang Ihya Turat dalam sebuah acara. Nah, barakallahu fikum. Dan berbagai syubhat yang lainnya yang ada pada orang ini. Nah, jauhi majlis-majlisnya atau ceramah-ceramahnya. Alhamdulillah. Nah, saya punya teman Sururiyah, Sururi maksudnya. Apakah perlu saya ingatkan? Ya, akhi. Ini juga yang penting saya ingatkan. Ada beberapa pihak, atau sebelum itu, ketahuilah orang-orang seputar permasalahan Ihya Turats dan Firqah Sururiyah ini beragam. Ada di antara mereka yang bersikap

Tidak boleh kita berteman dengannya. Nah, barakallahu fikum. Ini gambarannya. Sehingga antum lebih mengerti, diskusikan dengan asatidzah setempat, tanyakan kepada ustaz-ustaz yang ada di tempat antum. Jangan bersikap sendiri-sendiri, diskusikan dengan ustaz. Ustaz begini-gini, karena ustaz di tempat itu lebih tahu tentang kondisi yang ada di sana. Nah, apa benar blog pencari al-haq itu ustaz juga andil di dalamnya? Blog apa ini? Apa maksudnya blog? Hah? Internet, situs ini. Pencari al-haq, mana enggak tahu nah. Dalam pengertian enggak tahu, enggak pernah mendengar adanya situs, kalau betul ya diberi nama situs atau mungkin blog ya, blog nam pencari al-haq. Nah, tapi sama sekali tidak ada andil di dalam blog itu. Gimana cara buat blognya, gimana nulisnya, apa yang ditulis secara bersama nggak tahu. Nah, tidak ada ikut campur atau andil di sana. Nah, tetapi ada beberapa pihak yang memfitnah. Nah, barakallahu fikum. Ana sebatas kadang ikhwan beberapa asatidzah memberi data, ini Ustaz di internet muncul ini, dari Facebook ini diprintkan, print. Nah, kalau andil dalam urusan ini ana enggak punya ilmu tentangnya dan tidak ada kapasitas. Barakallahu fikum. Apakah ponpes Imam Syafi'i Cilacap Asmuji adalah ponpes sururi? Nah, ini sururi ini. Nah, situs, kembali situs untuk pencari al-haq.com. Allah musta'an. Kalau baik menjelaskan tentang manhaj ahli sunnah, membantah ahlul bid'ah, membongkar syubhat-syubhat mereka ya, bisa diambil manfaatnya. Nah, tapi barakallahu fikum. Anu situs mencari al-haq itu Abdul Ghafur ya, Al-Malanji. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas ana tahu dia orang ini, orang baik. Yang ana tahu dia cinta kepada dakwah ini, manhaj ini. Nah, dia nampaknya sering mengikuti perkembangan hizbiyin ya, sering membantu juga asatidzah mengumpulkan data-data hizbiyin yang berada di dunia maya ini, yang itu sangat dibutuhkan oleh para asatidzah. Nah, barakallahu fikum. Sebatas itu. Kalau ada yang salah dari teman kita ini, dinasehati. Ada yang kurang, dinasehati. Barakallahu fikum. Tetapi apa yang dia lakukan itu yang saya dengar, mengumpulkan data-data hizbiyin atau orang-orang yang membela turatsiyin, membela sururiyin, ya, itu baik, barakallahu fikum. Yang salah dinasihati, begitu. Nah, ikhwani fillah. Nah, dengan ini kita telah mengakhiri ada pertanyaan, Afwan Ustaz, tolong jelaskan apa keterkaitan antara Muhammad Suruh dengan Ehli At-Turot. Ya, keterkaitannya seperti keterkaitan seorang saudara kandung dengan saudaranya. Ya, itu aja. Nah, masing-masingnya punya jalan sendiri-sendiri, yayasan sendiri-sendiri, tetapi ayah dan ibunya satu. Nah, yaitu siapa ayah ibunya? Al-Ikhwanul Muslimin. Nah, hanya nampaknya yang saya ketahui kalau Muhammad Surur